Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله خصوصًا إن عرفتم عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات ورغبات ورهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه كما قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. Kemarin kita bahas tentang jimat-jimat atau tamimah-tamimah yang digantungkan dengan tujuan tolak bala atau tolak ain, daful ain, yang ternyata ketika dikatakan sebagian salaf membolehkan kalau dengan Quran karena pernah sahabat fulani mengalungkan ayat Al-Quran di leher anak-anaknya, yang ternyata itu adalah tahfiz, yakni mendidik anak-anaknya untuk hafal Al-Quran. Maka para ulama merajihkan, mensahihkan pendapat yang menyatakan tidak boleh menggantungkan jimat-jimat walaupun dari Quran dengan beberapa alasan. Alasan pertama, karena larangannya umum dan tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Enggak ada dalil yang mengkhususkan kalau dengan Quran boleh, enggak ada. Tidak seperti ruqyah. Yang kedua, dalam keadaan menutup kejelekan-kejelekan. Karena dikhawatirkan kalau dibolehkan dengan Quran, akhirnya masuk jimat-jimat yang katanya dari Quran, ternyata Quran yang telah dipotong-potong, diputar-putar, ditambah, dikurangi dan seterusnya, atau yang mirip Quran padahal bukan Quran, ternyata hanya rajah-rajah biasa, coret-coretan seperti bahasa Arab padahal bukan Quran sama sekali. Ini bahayanya kalau dibolehkan. Yang ketiga, kalau digantungkan jimat-jimat yang berisi Quran, khawatir akan terhinakan, apalagi untuk anak-anak, akan melecehkan Al-Quran itu sendiri. Khususnya in arafta 'azima waqa'a fi katsir aw fihi al-katsir ba'da al-qurun al-mufaddalah. Khususnya kalau kau ketahui besarnya apa yang terjerumus di dalamnya orang-orang belakangan ini setelah tiga generasi pertama. Setelah sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in, banyak manusia terjerumus dalam kesyirikan-kesyirikan. Seperti ta'zimul qubur, mengagungkan kuburan-kuburan. Wattikhadul masajid 'alaiha, dan menjadikannya sebagai tempat-tempat ibadah. Wal iqbal ilaihi bil qalbi wal wajh, dan justru beribadah menghadap kuburan tersebut dengan hatinya, dengan wajahnya. Wasarfi jullad da'awat warghabat warahabat, wa anwa'il ibadat ilaiha, dan juga mereka mengarahkan hampir seluruh doa-doanya, harapan-harapannya, rasa takutnya, dan berbagai macam bentuk-bentuk ibadah yang seharusnya itu hak Allah, mereka arahkan kepada kuburan-kuburan tadi. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan dibuka pintunya. Kalau dibuka pintunya, oh tidak apa-apa. Kalau dari Quran, kasih celah sedikit. Oh enggak apa-apa, kasih pintu. Boleh kalau dari Quran, akan masuk semua apa yang sesungguhnya bukan dari Quran, tapi mirip Al-Quran. Seperti raja-raja yang sering kita temukan di rumah-rumah kuno, ada tulisan kayak bahasa Arab begitu. Padahal itu bukan Quran sama sekali. Bahkan dibaca pun tidak bisa. Bahkan mau diterjemahkan bahasa Arab juga tidak bisa, karena bahasanya aneh, tidak terpahami. Tayib, barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan dibuka pintunya, tutup rapat-rapat. Tidak boleh. Kalau pakai, tidak boleh jimat-jimat haram. Kalau menggantungkannya kurang, tidak boleh. Gak ada contohnya, gak ada para sahabat yang menggantungkan kalung-kalung jimat walaupun dengan Quran. Gak ada mereka menggantung anaknya atau menggantung-gantungkan di leher anaknya jimat-jimat walaupun katanya dari Quran. Gak ada. Satu-satunya riwayat dari sahabat Sa'ad itu pun ternyata tahfidhan, dalam rangka mentahfidh anaknya, bukan dalam rangka daf'ul ain. Yang masih pakai cara-cara seperti itu sekarang ini di salah satu kota di Afrika. Salah satu kota di Afrika sana. Apa namanya? Nah, mereka kalau sekolah tidak bawa catatan, bawanya papan. Catat di situ sama dia papannya. Besok papan ini harus sudah bersih. Pindah ke kepala. Pindah ke hafalannya. Pindah ke hatinya. Tulis lagi hari kedua apa yang harus dihafal. Besok harus sudah bersih. Ada di kepala. Masya Allah, sehingga hafalan-hafalan mereka kuat-kuat. Bukan hanya Quran mereka hafal, bukan hanya hadis mereka hafal, buku-buku bacaan mereka hafal. Mereka hafalkan karena keasikan dengan hafalan. La yahdurunil an. Tidak hadir namanya. Siapa yang ingat namanya? Ayib Shinqit. Namanya Shinqit. Pernah dengar Ash-Shinqiti? Ulama ahli tafsir yang memiliki hafalan kuat sampai dijuluki maktabah berjalan, perpustakaan berjalan. Semua kitab-kitab ada di kepala dia. Yang memiliki kitab tafsir. Syekh Ash-Shinqiti rahimahullahu taala. Hati-hati, ada Ash-Shinqiti yang muda lain, bukan itu. Yang sudah meninggal, yang sudah tua, yang merupakan sahibut tafsir. Itu di daerah Shinqit tadi, yang cara belajarnya seperti ini. Ash-Shinqiti qala, dikatakan sebagaimana Allah katakan, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh-dhalimin. Jangan kau seru selain Allah apa-apa yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menentukan mudharat. Kalau engkau lakukan, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu makna zalim, mengarahkan ibadah bukan kepada Allah. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika Allah sentuhkan kepadamu mabarat, kejelekan-kejelekan, maka enggak akan ada yang menyingkapkannya, enggak akan ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah sendiri. Benda-benda tadi tidak bisa, jimat-jimat tadi tidak bisa. Wa in yuridka bi khairin, dan kalau Allah menghendaki kebaikan kepadamu, fala radda li fadlihi, maka enggak akan ada yang bisa menolak atau menghalangi kebaikan tersebut. Yusibu bihi man yasha min ibadihi, Allah akan timpakan pada siapapun yang dikehendakinya dari para hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, ini takmilah melengkapi pembahasan tamimah kemarin. Maka kita masuk sekarang kepada yang ketiga, yaitu tiwalah. Masih ingat kita sedang membahas hadis apa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang menyatakan inna ar-ruqa wat-tamaim wat-tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, tamimah-tamimah, dan tiwalah-tiwalah adalah syirik. Nah, sudah diterangkan yang pertama ruqa, sudah ditafsirkan yang kedua yaitu tamaim, sekarang yang ketiga wat-tiwalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, huwa syai'un yasna'unahu wa yaz'umuna annahu yuhabbib al-mar'ah ila zawjiha war-rajula ila imra'atihi. Kata musannif rahimahullah bahwa tiwalah adalah sesuatu yang dibuat, dibikin, yang mereka menganggap bahwa itu bisa menjadikan seseorang laki-laki cinta kepada istrinya dan seorang istri cinta pada suaminya, atau dengan bahasa yang lebih umum bisa membuat seorang laki-laki cinta kepada seorang wanita, atau seorang wanita menjadi cinta pada orang yang lainnya, pada laki-laki, dengan benda yang dibuat tersebut. Tidak disebutkan rinciannya. Apakah bentuknya serbuk yang ditaburkan ke laki-laki tersebut? Wah, begitu. Atau bentuknya air yang dipercikkan kepada orang yang diinginkan. Tidak disebutkan pula apakah bentuknya seperti jimat yang dilemparkan. Wallahu ta'ala alam. Pokoknya kata beliau, syai'un yasna'unahu, sesuatu yang dibuat, dibikin, yang katanya bisa menarik cinta. Itulah yang diistilahkan pengasihan, atau dengan diistilahkan di sini pelet, dan sejenisnya. Wa bihadza fassara Ibnu Mas'udin rawil hadis, oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud menafsirkan, ini perawi hadis ini, sebagaimana dalam Sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Qalu, mereka bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, ini kunyah beliau, hadhihi ruqa wa tamaim qad arafnaha, adapun ruqyah-ruqyah dan tamimah-tamimah kami sudah tahu. Famat tiwalah, maka yang ketiga tiwalah itu apa? Qala syai'un yasna'uhun nisa yatahabbabna ila azwajihinna, sesuatu yang dibuat oleh para wanita untuk menarik cinta suami-suami mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, itulah tiwalah. Langsung penjelasannya dari rawi hadisnya yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-hafiz at-tiwalah bikasril musanna wa fathil waw wal lam mukhaffafan, tiwalah dengan dikasrahkan yang bertitik duanya dan difathahkan di waw dan juga difathahkan di lam, mukhaffafan Apa makna mukhaffafan? Tanpa tasdid. Tiwalah. Ringan begitu saja. Tidak ditasdidkan tiwallah. Tidak ditasdidkan pada waw. Tiwalah. Tidak juga ditasdidkan pada yang lain. Dibaca dengan ringan. Mukhaffafah. Tiwalah. Qala. Dikatakan. Syai'un kanatil mar'ah. Tajlib bihi mahabbata zawjiha. Bahwasanya tiwalah ini adalah sesuatu yang dibuat oleh seorang wanita untuk menarik kecintaan suaminya. Wa huwa darbun minas sihir, dan itu adalah salah satu dari bentuk-bentuk sihir. Wallahu a'lam. Salah satu dari bentuk-bentuk sihir. Tidak disebutkan rincian seperti apa bendanya, seperti apa bentuknya. Dan tentunya tidak mungkin dikalungkan, tidak mungkin diikatkan. Sini-sini, kamu saya ikat dengan ini. Ya, gak akan mau mereka. Maka ada yang dipercikkan, ada yang ditaburkan, ada yang buatnya di rumah, kemudian ditiup-tiup, dan kemudian dibacakan mantra komat kamit, disebut nama fulan, tiba-tiba si fulan langsung kesengsem atau kesengsem, langsung jatuh cinta. Pokoknya fulan. Sampai dihalangi oleh sekian ribu orang, dia tetap pokoknya fulana. Mashur, tersihir. Wa kana min asyirk. Maka jelas, kalau itu adalah sihir, maka termasuk kesyirikan-kesyirikan. Bahkan sihir termasuk salah satu dari mubiqat. Ashrun minal mubiqat, kata Nabi. 10 yang akan membinasakan. Yang pertama kesyirikan. Durhaka kepada orang tua. Termasuk dalamnya sihir. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Abdullah ibn Ukaim secara marfu' man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Kita masuk pada dalil berikutnya dalam bab ini, yaitu hadis Abdullah ibn Ukaim. Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka Allah akan gantungkan dia kepadanya. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat tertentu, wukila ilaih, akan dipasrahkan dia kepada benda itu. Akan digantungkan kepada benda itu sendiri. Yani dia tidak dibantu oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah, dipasrahkan kepada benda tersebut. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Kita lihat syarahnya. Wa rawahu Abu Daud wal Hakim wa Abdullah ibn Ukaim, disebutkan dengan dhammah al muhmalah pada ain. Muhmalah artinya tidak bertitik. Musaggharan berarti dengan wazan fu'ail. Ukaim dengan wazan fu'ail. Wa yukanna Aba Ma'bad, dan kunyahnya adalah Abu Ma'bad Al-Juhani Al-Kufi. Abu Ma'bad Al-Juhani Al-Kufi. Qala Al-Bukhari, berkata Imam Bukhari tentang beliau, yakni tentang Aba Ma'bad ini, adraka zaman an-nabi wa la yu'raf lahu sima'un sahih. Beliau memang sempat menemui zaman Nabi. Tapi tidak dikenal, tidak diketahui kalau dia pernah mendengar dari Nabi SAW dengan pendengaran yang sahih. Artinya tidak ada riwayat yang sahih bahwa beliau mendengar langsung dari Nabi SAW. Demikian pula berkata Abu Hatim, Menukil ucapan Al-Khatib Al-Baghdadi, qala Al-Khatib Al-Baghdadi, sakan al-Kufah, orang ini tinggal di Kufah. Wa qadima al-Madain fi hayati Hudzaifah, dan mendatangi negeri-negeri di masa masih hidupnya Hudzaifah. Wa kana thiqatun rahimahullah, dan beliau termasuk thiqah terpercaya. Wa dzakara Ibnu Sa'ad, dan Ibnu Sa'ad menyebutkan dan juga dari yang lainnya, annahu mata fi wilayatil Hajjaj, bahwa beliau meninggal di masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, atau lebih tepatnya di masa Yazid bin Muawiyah. Mengapa? Hajjaj bin Yusuf bukan khalifah, bukan penguasa saat itu. Tetapi kenapa lebih terkenal? Tidak bilang di masa Yazid, tapi di malang masa Hajjaj. Karena memang di masa Yazid, Hajjaj bin Yusuf lebih terkenal karena kejamnya, karena zalimnya, bukan karena bagusnya, tetapi karena kejamnya. Banyak membunuh kaum muslimin, bahkan membunuh ulama. Muslim dia, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, as-sahih, dia masih muslim, tidak kafir. Tetapi terlalu kejam, menganggap siapa yang terlibat pemberontakan, bunuh. Siapa yang terlibat penentangan terhadap pemerintah, bunuh. Kadang-kadang beritanya benar, kadang-kadang beritanya salah. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dikatakan mata fi wilayatil Hajjaj. Qawlu man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, siapa yang menggantungkan sesuatu akan dipasrahkan pada sesuatu itu. Kalimat ta'allaq sudah pernah dibahas. Walaupun maknanya menggantungkan benda di lehernya, tapi juga bermakna menggantungkan hatinya kepadanya. Ya, ini bertawakal pada benda itu. Hatinya berkata dalam hatinya, tenang, ada benda ini kita akan aman. Tenang, selama kalung jimat ini ada di leherku, aku gak akan terkena begini dan begitu. Berarti bukan hanya perkara menggantungkan, tetapi menggantungkan dengan ketergantungan hati, menggantungkan dengan tergantungnya hati kepadanya, dengan tawakal kepadanya. Maka itulah yang akan dihukum oleh Allah, min jinsi amalihi, al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Perbuatannya menggantungkan jimat dengan bergantung hatinya kepada jimat, maka Allah pasrahkan dia kepada jimat tersebut. Silakan. Kalau memang jimat itu bisa memberi, silakan. Aku tidak akan memberi. Kalau memang jimat itu bisa membantu, silakan minta pada jimat itu, aku enggak akan membantu. Itu makna wukila ilaih. Kalau memang engkau meminta pertolongan pada jimat itu, mintalah pada jimat itu, Allah enggak akan menolong. Itu maknanya wukila ilaih. Ta'alluq, ketergantungan hati, bisa bil qalbi wa yakunu bil fi'il, dan juga bisa dengan perbuatan. Wa yakunu bihima ma'an, dan bisa pula dengan kedua-duanya. Ay wakalahu Allah ila dzalika syai', yakni Allah akan pasrahkan orang tersebut kepada sesuatu yang dia bergantung kepadanya, kepada sesuatu yang digantungkan di lehernya, di tangannya, atau di pinggangnya sebagai jimat. Maka niscaya Allah akan pasrahkan dia kepada benda itu, alladzi ta'allaqahu, yang dia gantungkan. Faman ta'allaqa billah wa anzala hawaijahu bihi waltaja'a ilaihi wa fawwada amrahu ilaihi kafahu. Adapun orang yang bergantungnya kepada Allah dan menurunkan hajat-hajatnya kepada Allah, dan bersandarnya kepada Allah, dan memasrahkan urusannya kepada Allah, niscaya Allah akan cukupi. Kafahu, Allah akan cukupi dia. Wa qarraba ilaihi, Allah akan dekatkan dia pada dirinya, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu ba'id, yang tadinya jauh akan Allah dekatkan. yang tadinya susah akan Allah mudahkan. Qarraba ilaihi kulla ba'idin wa yassara lahu kulla 'asirin. Akan didekatkan apa yang jauh, akan dimudahkan apa yang susah, kalau bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'allaqa bi ghairihi, adapun siapa yang bergantungnya pada selain Allah, ausakana ila ra'yihi wa aqlihi wa dawa'ihi, yang tenteramnya kepada pendapatnya sendiri, kepada akalnya sendiri, atau kepada obat sendiri, atau kepada tamimah dan jimat-jimatnya sendiri, wa kalallahu ila dalik, Allah akan pasrahkan orang itu pada benda-benda itu sendiri. Wa khazalahu, dan Allah tidak menolongnya. Khazala maknanya tidak menolong, mengacuhkan. Wa hadha ma'rufun bin nusus, dan ini sangat terkenal di dalam sekian banyak dalil. Wa tajarub, dan dalam sekian praktek-praktek nyata. Tajarub jamak dari tajrubah. Tajrubah adalah percobaan-percobaan yang terjadi. Maka kebenaran ini terbukti nyata, terbukti dengan dalil-dalil yang banyak, dan terbukti secara nyata dalam kejadian demi kejadian. Salah satu kejadiannya, berdasarkan pengalaman dengan mata kepala ini, terjadi ketika terjadi kerusuhan di Ambon, peperangan lah, kaum muslimin dengan para pemberontak RMS. Satu mobil berdesakan untuk melewati daerah rawan, diberondong dengan peluru, yang meninggal 2 orang, dua-duanya yang pakai jimat, dua-duanya penduduk setempat yang pakai jimat, yang lain yang tawakal Allah malah selamat. Ini tajrubah namanya. Ini namanya apa? Tajarub, tajrubah. Dan demikian pula kejadian pada fulan, pada alan, pada sekian banyak orang, membuktikan bahwa justru mereka-mereka yang memakai jimat-jimat tadi, malah Allah SWT tidak menolongnya. Ini peperangan. Sebagian orang berlindung dengan drum yang ditidurkan, dan kemudian dijalankan begitu, selamat. Sebagian orang memakai sabuk kebal dan memakai pakaian kebal. Lembaran putih begini, dilubangin tengahnya, dimasukkan kepalanya, di depan ada lembaran, akan ada lembaran. Katanya anti peluru. Berjalan dengan tenangnya. Dia mati. Kok gak berlindung? Tadi paling sedikit bisa berlindung di drum tadi. Sebagian di tembok-tembok, masya Allah, Allah selamatkan mereka. Tetapi yang ini, yang tawakalnya kepada kain putih saja, Allah pasrahkan dia pada kain putih tersebut. Silahkan, apakah kain putih itu anti peluru? Bodoh. Lihatlah apa yang terjadi. Dia terbunuh semuanya. Bodoh. Itu adalah kebodohan. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang bergantung pada sesuatu dari jimat-jimat, Allah pasrahkan kepadanya. Baik, kira-kira apa mafhum yang sebaliknya? Kalimat tadi, kalau kalian cari lawannya, apa lawannya? Siapa yang bergantung kepada Allah akan dijaga, kan begitu? Dan itu ada dalam Quran. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan cukupi. Maka ayat ini, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan cukupi, maka mafhum mukhalafahnya, mafhum yang dipahami dari sini, siapa yang bertawakal pada selain Allah akan dipasrahkan pada benda itu. Berarti hadis tadi menerangkan ayat ini. Siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Sebaliknya, siapa yang bergantung sayaan pada selain Allah, bukila ilai. Wa man ta'allaqa syai'an bukila ilai. Nakfat tafi bihadal qadr. Barakallahu fikum wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.